Duk. Saiki ngene wae. Kowe milih bondo apa tresno? Saestu tresno, Mas. Tresno apa bondo? Bondo. Lho, wis ketok aslimu koyo ngono. Saiki aku kudu kepiye? Mumet sirah iki, Duk. Wis ta, wis. Gawe wis luwe. Saiki ngroke lagu wae. Lagune judule Bondo apa Tresno. Sepele masa percintaan, dengan cintaku gak patut kedenek.